بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال صحاب الرحمن بن حسن آل سر رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمه الله تعالى، وهو الحق الذي لا ريب فيه. Ini termasuk yang disebut dengan al-illah al-mustambatoh, atau juga al-illah al-mansuso, bisa juga. Cuma sebagian al-ilm memberikan penjelasan tentang al-ilal atau al-illah, alasan kenapa tidak boleh sholat di kuburan, kenapa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan dan semisalnya. Ini hadis yang telah kita lewati. Walakun tu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kan yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Larangan ini ilatnya apa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Ya kan? Larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Dan kenapa larangan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu sebelum kalian, yang sebelum umat ini, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dikatakan dalam sebagian yang telah kita lewati bahwasanya alasan larangan tersebut adalah paling tepat karena khauf akan adanya fitnah syirik, bukan karena najisnya tempat tersebut. Ya, ini bukan karena najisnya kuburan sehingga tidak boleh sholat di tempat tersebut. Maka bisa juga dikatakan bahwasanya al-ilal hadihi atau illah hadihi dikatakan al-illatul mustambatoh, ilat yang distimbatkan dari nas oleh ahlul ilm. Karena penetapan al-illah ini ada dua, al-mansus sama al-mustambatoh, yang telah mempelajari kitab usul fikih, ya kan? Tentunya akan ingat tentang penjelasan bagaimana isbatul al-illah. Bagaimana cara menetapkan al-illah dalam nas? Di antaranya adalah di sini dikatakan diistinbatkan oleh ahlul ilm dari nas tersebut larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah karena khauf fitnah syirik. Ini adalah alasan yang paling tepat, al-illah yang diistinbatkan yang paling tepat, bukan karena najisnya tempat tersebut. Dan sebagaimana akan kita lewati dalam syarah ini akan lebih diperjelas oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qala Syari rahimahullah ta'ala, wa miman allala bi khawfil fitnah bi syirik al-imamu Syafi'i. Dan yang termasuk menetapkan illah, menetapkan alasan, kenapa Rasulullah melarang menjadikan tempat ibadah di kuburan? Karena khauf fitnah syirik, khawatir dan takut adanya fitnah berupa syirik. Apa itu yang dimaksud dengannya? Ya, ini memberikan hak ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Sarfu syai'in min khasa'isillahi ta'ala li ghairillah, memalingkan sesuatu dari perkara-perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala, dipalingkannya kepada selain Allah, itulah syirik. Di antaranya adalah doa, adzabah, an-nazar, dan yang semisalnya. Dan di antara para ahlul ilm yang menetapkan ilat ini adalah al-imam Syafi'i dan Abu Bakar al-Asram. Al-Asram dari penganut madhab apa? Madhabnya siapa? Siapa yang ingat? Berkali-kali kita lewati tentang nama Al-Asram. Madhabnya siapa yang danut? Siski? Berkali-kali kita lewati nama Al-Asram ini. Siapa yang ingat? Baris? Dari Hambali madhab, dari sahibnya Imam Ahmad. Abu Bakar al-Asram adalah sahibnya Imam Ahmad. Abu Muhammad al-Maqdis juga dari kalangan Hanabilah. Madhabnya beliau juga madhab dari kalangan Hanabilah. Wa Syekhul Islam ini Ibn Taimiyah wa ghairuhum rahimahullah ta'ala. Wa huwa al-haqqul ladzi la raiba fihi. Wa huwa ya'ni al-illah tadi adalah penetapan ilat yang benar, yang enggak ada lagi keraguan di dalam penetapan al-illah dari larangan tersebut. Penetapan sebab kenapa Rasulullah melarang, karena takut adanya fitnah syirik. Mafhum? Dan penguat-penguat tentang masalah penetapan ilat ini adalah banyak sekali, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Baik. Ana guna. Qauluhu fa inna sahaba lam yakunu. Fa inna sahaba lam yakunu. Liyabnu hawla qabrihi masjida. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, melanjutkan dari kalamnya alim yang lain, maka sebenarnya para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah membangun masjid di sekitar kuburannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun liya bunu ka haula qabrihi, dhamir ini kembali kepada Rasul. Tak pernah mereka para sahabat membangun di sekitar masjid, sekitar kuburannya Nabi, membangun masjid tidak pernah. Lima alimu, ini jumlah ta'liliyah, dikarenakan mereka mengetahui min tasdidihi, karena mereka para sahabat tahu tentang kerasnya beliau memberikan larangan bidzalika, ini dalam perkara tersebut. Wa taglidi annahya anhu, yang itu tadi apa? Enggak ada annahya. Rezeki enggak ada. Tambahi kalau bagi yang enggak ada ditambahi. Wa taglidihi annahya anhu. Dikarenakan mereka para sahabat tahu tentang kerasnya beliau melarang perkara tadi dan kerasnya beliau menguatkannya larangan membangun masjid di atas kuburan. Walakna man fa'alahu. Atau walakni man fa'alahu. Dan melaknat orang yang melakukannya. Jadi orang yang membangun masjid di kuburan. Qauluhu wa kullu maudhi'in kusidatis salatu fihi faqad ittakhidha masjidah. Dan setiap tempat yang dituju untuk dilakukan sholat di dalamnya, maka sungguh tempat tadi telah dijadikan sebagai masjid. Ayat tempat ibadah. Ini yasluhu lis-salati fihi. Wa illam yubna masjidun. Sekalipun tidak dibangun masjid, kalau memang sudah dituju untuk sholat, berarti dinamai masjid juga. Ya, ini tempat ibadah. Walam yubna masjidun. Dan sekalipun tidak dibangun pada tempat tadi suatu masjid, kalau digunakan untuk sholat di dalamnya, berarti telah dijadikan masjid. Ini seluruh tempat. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat dilaksanakan salat di dalamnya maka dinamai masjid. Yakni wa in lam yuqsad bidzalik, yaitu dan sekalipun tidak dimaksud dituju untuk membangun masjid tapi sudah layak dikatakan masjid. Ya kan? Ini sebagaimana permasalahan yang terkait dalam masalah apa? Tempat tinggal yang dibahas heboh di hari kita ini. Di mana saja kalau sudah dijadikan tempat tinggal berarti rumah gitu. Kecuali KKTN. Ya kan? Tidak rumah. Ya kan? Kalau enggak rumah hak milik, ada keluarganya. Dan misalnya perhatikan ini, karena yang paling utama adalah sifat yang menentukan. Yakni wa lam yusab bidzalika. Kama idza arada liman arada ay yusalliya fa awqa as-salata fi dzalikal mawdi' alladhi hanatis salatu indahu min ghairi ay yaksida dzalika al-mawdi' bi khususihi. Fasara bi fi'li salati fihi masjidan. Sebagaimana idza arada liman arada, ini adalah kebetulan bagi seorang yang ingin melakukan sholat, lalu dia orang yang melakukan ini menjatuhkan sholat pada tempat tersebut yang dia inginkan, yang pas di situ datang waktu sholat, tanpa bertujuan untuk menentukan tempat tadi sebagai tempat sholat, tapi karena kebetulan saja. Min ghairi yaqsida dzalikal mawdi' bi khususihi. Maka fasara bi fi'li salati fihi masjidan, maka fasara al-maudhi'ul ladzi awqa'a fihi salata masjidan. Maksudnya ini khabarnya lai sara. Simnya adalah maudhi'. Maka menjadilah tempat yang dilakukan salat di dalamnya, maka tempatnya menjadi masjid. Ini pembahasan yang gamblang, mudah dicerna. Ya kan? Selain KKTN, ya kan? Asrama bukan rumah karena dihuni banyak perempuan. Kayak perempuan aja sudah jadi rumah. Ini KKTN, ya kan? Orang yang degil dan dungu, ya, karena ta'assub ingin menguatkan mazhabnya yang batil, memaksakan kebatilannya seakan-akan menjadi benar demi penipuan terhadap kaum muslimin dimanapun mereka jumpai. Nah, ini ikhwah. Maka bukan jaminan pulang dari Damas kemudian bukan sebagai pengekor hawa nafsu. Mentang-mentang katanya kami bersama masyayikh, enggak ada jaminan. Karena bukti telah menentukan, memastikan mereka adalah pengekor hawa nafsu, maka menjadilah para kambing-kambing. Nah itu. Nah. Semoga suara ini sampai kepada telinganya Sandakan sama Siddiq. Dan yang lainnya dari para KKTN. Sebagai rukyah untuk mereka. Saya perhatikan. Qawlu kama qala sallallahu alaihi wasallam su'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Dalilnya adalah sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untukku bumi ini seluruhnya sebagai masjid dan juga sebagai tempat, sebagai apa? Hal yang bisa untuk mengangkat najis tahur, suci zatnya, bisa mensucikan yang lainnya. Itu tanah. Mana masjid adalah layak untuk dijadikan tempat ibadah di situ. Semua tempat kecuali yang dilarang. Ai fasammal ardha masjidan, yaitu kata beliau Abdurrahman bin Hasan, Rasulullah menamai bumi sebagai masjid, ini tempat yang layak untuk dijadikan tempat ibadah di bumi mana saja kecuali yang dilarang. Sebagai penegasan bahwasanya tempat tinggal itu boleh di mana-mana kecuali yang dilarang, mau di rumah, mau di asrama, mau di hotel, mau di gubuk, mau di gua. Nah. Kalau larangannya enggak boleh dilarang. Ya kan? Seperti itu. Bagi yang melarang datangkan dalil. Dalilnya apa? Karena banyak yang yang tinggal itu perempuan, katanya bukan rumah. Ya kok gitu itu larang dari mana? Enggak ada peta, kan? Nah. Berarti kan ya Hawa. Lihat nomor catatan kaki. Rawu Muslim wa Bukhari Muslimin an Jabir bin Abdul radhiyallahu anhu wa fi ziyadatun fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli haitsu adrakathu. Fa ayyuma rajulin, ini umum, maima zaidah. Maka laki mana saja adrakathu salatu, adrakathu salatu, waktu salat menjumpai dirinya, maka supaya dia salat di mana dia terdapati waktu salat padanya, adrakathu. Ini masuk waktu salat bagi dia, di mana saja dia harus salat. Ya kan? Ini tambahannya, fa ayyuma rajulin adrakathu salatu falyusalli haitsu adrakathu. Maka itu sebagai bentuk masjid, yang ini layak untuk dijadikan tempat ibadah berupa sholat. Baik. Ay basammal ardu masjidan tajuzu sholatu fi kulli buk'atin minha illa mastusniya minal mawadi alati la tajuzu sholatu fiha kal makbara wa nahwiha. Maknanya ini boleh sholat di dalam setiap buk'ah. Di setiap apa? Buk'ah. Apa buk'ah? Belahan tanah dari bumi tersebut. Kecuali yang dikecualikan dari tempat-tempat yang tidak boleh sholat di dalamnya, seperti kuburan dan yang semisalnya. Nah ini, perhatikan ya ikhwah. Maka itu perhatikan, kalau mengecualikan itu dengan dalil. Seperti mengecualikan rumah bukan layak untuk tempat ini, enggak boleh, haram. Ini datangnya dalil, bukan pakai karena ditinggali banyak perempuan. Karena kalau kita bertamu, ya kan, enggak boleh bawa laki-laki masuk. Rumah pribadi, rumah bapaknya pun, kalau ada perempuan lain pun enggak boleh masuk. Harus diatur dulu. Rumah dia sendiri pun, ketika ada tamu perempuan asing, masa langsung nyelonong aja. Mentang-mentang rumah sendiri gitu. dasar, ya kan, kurang kerjaan. Itu coret-coret kertas putih. Isinya apa? Yang penting pegang acer aja. Berarti acer? Acer itu apa? Hah? Apa? Ah, iya, setan gepeng. Tapi perhatikan. Qala al-Baghawi fi Shalih Sunnah, berkata Imam Baghawi dalam Shalih Sunnah, arada anna ahlal kitab lam tubah lahum salatu illa fi biya'ihim. Biya' itu jamak. Berkata Imam Baghawi dalam Shalih Sunnah, Rasulullah mengingatkan bahwa sahaja ahlul kitab tidak dibolehkan bagi mereka sholat kecuali di biak. Biak itu apa? Tempat-tempat ibadahnya Yahud. Ya kan? Wakana isihim. Dan tempat-tempat ibadahnya Nasara, yaitu gereja-gereja mereka. Kecuali di situ. Fa'abahallahu lihadil umat sholatah haisukanu. Ini keringanan dari sahibu syariah. Maka Allah membolehkan untuk umat ini sholat haisukanu, di mana mereka berada. Kecuali tempat-tempat tadi yang dilarang. Kenapa? Kalau dibolehkan takhfifan alaihim wa taisira, sebagai bentuk keringanan atas umat ini dan kemudahan. Summa khussa min jam'il mawadhi, atau khussa min jam'il, kemudian dikhususkan dari tempat-tempat tersebut yang umum tadi, al-hamamu wal-makbaratu wal-makan najis. Hamam, kamar mandi, al-makbarat, kuburan, dan tempat yang najis. Entah. Nah. Adapun batal atau tidak batal, tempat yang najis ini perkara lain. Tempat yang najis apakah dalamnya harus batal, ini perkara pembahasannya dalam masalah fikih perkara lain. Apakah tempat yang suci itu syarat sahnya sholat? Ini pembahasannya di buku-buku fikih. Ya kan? Suci dari pakaian dan tempat apakah syarat sahnya sholat? Ini ada khilaf antara para ulama. Enggak boleh ya enggak boleh, tapi apakah batal dalam satu tempat yang najis ini perkara beda. Adapun hamam dan makbarah, kalau makbarah jelas. Baik. Qalu wa li Ahmad bi sanadin Zaid ibn Mas'ud marfu'an. Wa li Ahmad, yakni dan hadis punyanya Imam Ahmad, sanadnya beliau dengan sanad yang jayyid, yang bagus, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang marfu', maksudnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan inna min siraril nasi, inna min siraril nasi man tudrikuhum. Man ini isimnya inna. Inna min syirin nasi man tudrikum sa'atu wahum ahya'u. Walladzina yattakhidnal kubura masajida. Warawahu Abu Hatimin Ibn Hibban fi sahih. Fi sahihihi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang marfu' dari hadisnya Ibn Mas'ud. Sesungguhnya termasuk orang yang manusia yang paling terburuk adalah orang yang masih hidup mendapati hari kiamat, yakni muqaddimat tuha, tanda-tanda hari kiamat kubro, sedangkan mereka masih hidup. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah masjid. Jadi termasuk manusia yang terburuk adalah mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana juga mereka yang masih hidup dijumpai mendapati tanda-tanda kebangkitan hari kiamat al-kubro. Maka dikatakan di sini, perhatikan, termasuk dari manusia-manusia yang paling terburuk, mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rabu Hatim Ibn Hibban bi sahihi. Perhatikan nomor 2, catatan kaki fi Quratil Uyun. Ya, ini kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan di sana. Dinukil di sini, dibawa ke sini oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Qultu. Dalam Quratul Uyun. Waqad waqa hadha fil ummati katsira. Kama waqa fi ahlil jahiliyati. Qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terjadi perkara ini pada umat ini banyak sekali sebagaimana telah terjadi pada ahlul jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama la yakhfa 'ala dhabil basair, sebagaimana perkara ini tidak lagi asing atas orang-orang yang memiliki ilmu basair, memiliki pengetahuan tentang agama. Basair jamak dari kata basirah. Al basairu mufradnya apa? Basirah. Basirah adalah ilmu. Waqad zada haula al mutaakhirun min hadhihi al ummati ala ma waqa min hal jaliyati min hadha syirk bi umurin. Perhatikan dan sungguh mereka para mutaakhirin memberikan tambahan. Jadi mereka para mutaakhir dari umat ini memberikan tambahan atas apa yang terjadi pada ahlul jahiliyah. Berupa syirik tambahannya beberapa perkara. Parahnya dengan beberapa tambahan perkara, yaitu minha annahum yukhlisuna indal ittirar li ghairillah. Wa yansawna Allah. Punya itu apa? Yansawna Allah. Nyantum gimana rezeki? Ada tambahannya enggak? Enggak ada. Yanum yukhlisuna indal itirar li ghairillah. Bayan sunallah sahih. Jadi umat mutaakhir dari umat ini memberikan tambahan atas apa yang terjadi di syiriknya jahiliyah, yaitu mutaakhir dari umat ini mereka itu memurnikan doanya yukhlisuna indal ittirar li ghairillah. Ketika alitra, ketika dalam keadaan benar-benar terjepit, memurnikan doa untuk selain Allah dan lupa Allah Ta'ala. Kalau dulu musyrikin zaman dulu gimana, zaman jahiliyah, ketika terjepit memurnikan doa hanyalah untuk Allah, ketika senang mereka melakukan syirik. Kalau musyrikin di umat ini, di akhir-akhir umat ini apa? Ketika dalam terjepit lupa Allah Ta'ala dan memurnikan doa untuk selain Allah. Ini lebih parah. Nah ini bukti. Ketika terjepit doanya untuk selain Allah Ta'ala. Sebelum syirik musyrikin dulu, ketika terjepit doanya untuk Allah Ta'ala. Dibalik. Maka lebih parah musyrikin di akhir-akhir umat ini, kata beliau. Wa min annahum ya'taqiduna anna alihatahum min al-amwat yatasarrafuna fil kaun dunallahi. Di antara tambahan yang lebih parah dari musyrikin umat ini, melebihi musyrikin di zaman dahulu, zaman jahiliyah, di antaranya apa? Mereka dari kalangan akhir-akhir umat ini, di para musyrikin meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka itu berupa orang-orang yang sudah mati, diyakini masih memiliki tindakan tata aturan dalam kaun, dalam alam, kaun adalah alam jagat ini, punya kemampuan selain dari Allah Ta'ala. Wa jama'u baina naw'ai syirki fil ilahiyah wa rububiyah. Maka al-mutakhirun min hadhihi al-ummah, dari kalangan musyrikin mengumpulkan antara dua macam syirik, yaitu fil uluhiyah dan rububiyah, syirik ibadah dan syirik rububiyah. Syirik uluhiyah adalah apa? Perkara yang itu harus hanyalah untuk Allah, diperuntukkan kepada selain Allah. Perkara rububiyah itu apa? Perkara itu khusus murni perbuatan Allah. Allah diberikan tandingan dengannya. Waqad samina dzalika minhum musafahatan, kata beliau sini, kata beliau Syaikhul Bani Hasan, kami mendengarkan kesirikan dalam uluhiyah dan rububiyah tadi dari kalangan mutaakhirin umat ini. Dia tanya musafahat. Apa makna musafahatan? Mana nyari rezeki? Apa makna musafahatan? Rezeki. Apa maknanya Mas Dedi? Eh? musyabatan itu bukan hanya cerita tapi langsung krungu nggone kuping langsung. Mabum. Musyabatan itu langsung krungu, kita dengar langsung, namanya musyabatan. Bukan mendengarkan dapat cerita dari bulan dan bulan. Jadi beliau dengar langsung tentang kesyirikan yang mereka lakukan dalam uluhiyah dan rububiyah sekalian. Dari musyrikin di akhir-akhir umat ini. Akan dibawakan contoh di sini. Amidzalika qaulu Ibnu Kamal. Di antara syirik yang disebutkan oleh beliau, perkataannya Ibnu Kamal. Min ahli Oman wa amsalihi, dan dari penduduk Oman, negara Oman, dan yang semisal dia. Apa yang mereka ucapkan? Inna Abdul Qadir Jailani yasma'u man da'ahu wa ma'a sama'ihi yanfa'u. Bahwasanya Abdul Qadir Jailani yang sudah mati itu mendengar, mampu mendengar orang yang menyeru dia. Bersamaan dia juga mendengar, juga bisa memberikan manfaat padahal sudah mati. Bayangkan. Ini syirik dalam uluhiyah dan rububiyah. Diseru syirik apa namanya? Uluhiyah. Diyakini bisa memberikan manfaat, berarti syirik rububiyah. Coba bayangkan. Diseru seruan ini harusnya minta kepada Allah Ta'ala, dia minta kepada Abdul Qadir. Diyakini bahwasanya dia bisa memberikan manfaat, yang itu perkara khusus bagi Allah. Syirik dalam rububiyah. Fazama anna ya'lamul ghaibah. Maka Ibnu Kamal punya anggapan bahwasanya Abdul Qadir Jailani mengetahui ilmu gaib. Wa huwa mayyitun, sedangkan dia telah mati, sudah mayit Abdul Qadir ini. Falaqad dhaba aklu hadza. Maka sungguh Ibnu Kamal ini akalnya telah hilang. Wa dhalla fa kafara. Dan sesat dan juga kafir. Bima anzalahullahu fi kitabihi. Kafir dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Maka di sini Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengkafirkan Ibnu Kamal langsung dengan namanya. Kenapa? Karena mengklaim bahwasanya Abdul Qadir yang sudah mati bisa diseru diminta sesuatu perkara yang itu khusus bagi Allah yang mengijabai, dan dia juga masih mendengar dan juga dia mengetahui ilmu gaib. Dikatakan kafir sini Ibnu Kamal ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ta'yin. Mabum? Sebut langsung namanya. Maka dikatakan wadalla. Falaqad dhaba aklu hadza wadalla fa kafara bima anzalallahu bi kitabihi. Ka qoulihi ta'ala in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nah, dia mengkufuri ayat ini. Jika kalian seru al-ahliya, kalian tadi tidaklah mendengar doa kalian. Walau samu dan seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, enggak akan mampu mengijabai kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan mereka para ahli yang kalian seru nanti pada kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Fama sadaqul khabira fima akhbara bihi min an ahliyati melatikanu ya'budunaha min dunillah. Maka mereka famasadakul khabiroh. Maka mereka tidak membenarkan khabir yang maha mengetahui yang lembut dan yang samar dan yang zahir. Itu Allah Ta'ala, enggak membenarkan Allah Ta'ala dalam apa yang Allah khabarkan dengannya tentang aliha mereka, tentang berhala-berhala mereka yang dulu mereka sembah di dunia dari selain Allah Ta'ala. Wala amalu, jika mereka enggak beriman dengan apa yang Allah turunkannya dalam kitabnya, bahkan balagu wa anadu, bahkan mereka balagu wa anadu, bahkan menolak terang-terangan dan congkak firaddihi, nolak. Wa kadzabu, dan mendustakan, dan berusaha mendustakan. Wa alhad, dan membuat ilhad dan penyelewengan. Wa kabarul ma'kulah wal mangkulah, dan mereka congkak menolak apa yang diterima oleh akal yang sehat, dan juga menolak, congkak menolak apa yang ternukilkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wallahul musta'an. Itulah mangkul. Fahamlah ya ikhwah. Dan ini bukan cerita dalam lembaran tanpa bukti, bahkan beliau mengatakan musyafahatan dengar langsung tentang apa yang mereka yakini, bahkan orangnya disebutkan yang namanya Ibnu Kamal. Maka dikafirkan oleh beliau. Baik. Qalu inna misrin nas bi kasri sin jam'u sarir atau sirir. Sirir ini jamak. Ya kan? Qauluhu man tudriku musa'atu wa hum ahya'a muqaddimatuha. As-sa'aya ini di sana ada yang dibuang yaitu mudhaf. Disebutkan mudhaf ilaihnya. Termasuk orang yang paling terburuk adalah orang yang mendapati mukadimah bangkitnya kiamat kubro sedangkan mereka masih hidup. Apa contohnya mukadimatul kiamat? Tanda-tanda kiamat kubro, kiamat yang dengan kiamat itu berakhir umur dunia ini, seperti keluarnya dajjal, keluarnya dabah. Dabah itu hewan. Waktu lisamus min maghribiha, dan ini dabah ini istilah khusus, dan terbitnya matahari dari arah barat. Wabada dalika yunfaku fisur nafkatul fazak. Setelah itu ditiup dalam sangkakala yang namanya nafkatul fazak. Dan dalam tiupan ini semua orang mati. Mati yang masih hidup di hari itu. Ini semua adalah tanda-tanda bangkitnya kiamat kubro, kiamat yang dengannya berakhir umur dunia. Orang yang menjumpai hal-hal itu maka termasuk orang yang paling terburuk. Maka dalam sebagian permasalahan ini yaitu tandanya enggak ada lagi dikatakan di dunia Allah Allah. Baik. Qulu walladzina ittakhadhu al-qubur masajida ma'tufun ala khabari inna. Mana khabarnya inna? Yang dikatakan sebagai ma'tuf ala khabari inna, mana? Mana Mas Rizki? Ma'tufun ala khabari inna, mana Mas Akil? Mas Dedi? Inna min sirarul khalq. Sirarul khalq itu lo kabarnya inna. Isimnya man. Ya kan? Jadi termasuk orang-orang yang buruk adalah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Mereka waktu pun ala khabari inna fi mahali nasbin ala niyati tekraril amil. Amil jila inna. Ya ini. Wa innal ladzina yattakhidun al-qubur wal-masajid wa inna sirarul nasi alladzina yattakhidun al-qubur wal-masajid ini. Ai wa inna min sirrin nas alladzina yattakhidun al-qubur masajid ai bi salati inda wa ilaiha. Tengok wa ilaiha ini perkara yang penting. Salat di sisi kuburan dan juga menghadap kuburan termasuk sejelek-jelek manusia juga. Kejelekannya seimbang dengan orang yang hidup menjumpai datangnya hari kiamat kubro. Wabina izul masjid alaiha, juga membangun masjid di atas kuburan. Ini termasuk orang-orang yang buruk. Maka itu berarti kan kalau Pak Yai mengajak bangun masjid di kuburan, berarti itu sebagai orang-orang yang terburuk. Ya kan? Wataqaddama fil ahadits sahihah anna hadza min amalil yahud wan nasara, dan telah lalu dalam beberapa hadis yang sahih sungguh perbuatan ini termasuk dari amalannya Yahud dan Nasara. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anahu wa ladzalik, bahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka di atas perbuatan tersebut. Tahdhiran lil umma min ayyaf alu. Ayyalu min ayyaf alu. Sebagai bentuklah peringatan dari Nabi terhadap umat ini dari melakukan apa ma'an nabiyihim. Ini tahdiran lil ummati ayyaf'alu ayyamin ayyaf'alu ma'an nabiyihim. Sebagai bentuk tahdir peringatan terhadap umat ini, untuk umat ini dari melakukan apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara bersama Nabi mereka, wassalihim dan orang-orang saudara mereka. Misal Yahud dan Nasara. Famarafa aktsaruhum bidzalika ra'sa. Apa makna famarafa aktsaruhum bidzalika ra'sa? Apa maknanya Mas Rizki? Apa maknanya? Apa maknanya? Tureng. Famarafa aktsaruhum bidzalika ra'sa. Apa maknanya? Siapa? Syafi'i? Abdullah? Ayo dul. Ayo, Mas Hamam. Hamam. Mas, siapa? Syahid. Fama rafa aksaruhum bidzalika ra'sa. Apa maksudnya mujahid? Aywa hasanta, tidak ada yang gubris kebanyakan mereka. Itu makna yang sahih. Sebagaimana perkataan akuna mujahid. Fama raf aksaruhum bidzalika ra'sa, kebanyakan mereka tidak gubris apa yang Rasulullah tahdir dari melakukan perbuatan Yahud dan Nasara. Bala taqadu anna hadzal amra qurbatun lillahi ta'ala, bahkan mereka punya keyakinan. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan ini membangun masjid-masjid di atas kuburan sebagai kurbah. Perkara yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa huwa mimma yub'idhum 'anillahi wa yatruduhum 'an rahmati wa maghfirati, sedangkan yang sebenarnya perbuatan itu membangun masjid-masjid di atas kuburan termasuk perkara yang menjauhkan mereka dari Allah. Mengusir mereka dari rahmatnya Allah dan pengampunan Allah Ta'ala. Ya kan? Karena perantara kepada kesyirikan. Wal ajabu min anna aktsara man yad'il ilma, tengok. Dan yang mengherankan bahwasanya kebanyakan orang yang mengklaim punya ilmu, miman huwa min hadzal umma la yumkin dzalik. Kebanyakan orang yang mengklaim punya ilmu ternyata termasuk dari orang yang enggak pernah mengingkari umat ini, dari kalangan umat ini, tapi enggak mengingkari. Miman huwa min hadzal umma, jadi termasuk dari orang yang dari kalangan umat ini ternyata apa? Mengklaim punya ilmu tapi enggak mengingkari hal ini. Maka kalau itu ya ikhwah, perhatikan khutbah-khutbah di masjid jarang disinggung perkara seperti ini. Kenapa? Apalagi kalau masjid rombongan, masjid kongsi antara macam-macam kelompok. Ya kan? Enggak pernah disinggung lagi. Wal rubba mastahsanuhu wa raggabu fi fi'li, bahkan rubba madakannya mereka menganggap bagus perkara tersebut, membangun masjid atas kuburan, dan rogobu targib, membuat senang agar melakukan hal tersebut, membuat masjid atas kuburan. Falakot istadda gurbatul islam wa adal ma'rufu mungkara wal mungkaru ma'rufah, maka sungguh Islam ini benar-benar asing, sangat dahsyat keasingannya. Dan kembalilah yang ma'ruf menjadi mungkar dan mungkar menjadi ma'ruf, mungkar menjadi baik, baik menjadi mungkar, sesunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Nas'al hadha as-sagiru warama alai al-kabiru. Jadi cilik sampai tua di atas keyakinan tadi. Kecil ya tumbuh di atas itu, tua pun tua di atas keyakinan tersebut. Apa ini? Kecil dididik dia tumbuh di atas kebatilan ini, tua pun tua di atas kebatilan. Jadi cilik sampai tuwek mendukung kebatilan. Ini ya ikhwah. Baik, silakan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Alhamdulillah.